Jadi hari ini tanggal 16 Maret 2017 kita di Palembang ya, di Wihara Dharma Kirti. Ini adalah kelas lanjutan dengan topik The Heart of Buddha's Teaching, intisari ajaran Buddha. Sebenarnya tujuan kita belajar agama Buddha itu sebenarnya merubah derita kita ya, dirubah ya. Jangan dibuang ya, sayang. Kalau Anda dapat sampah, Anda mau buang kan? Karena pikiran Anda penderitaan itu sampah, mau dibuang. Kalau kata Buddha, jangan dibuang. Tapi itu bisa di recycle ya. Zaman sekarang ada recycle, reuse ya. Apalagi satu lagi, reduce. Reduce, reuse, sama recycle ya, 3R ya. Nah itu sejalan sekali sama ajaran Buddha ya. Mungkin kita sebut penderitaan itu adalah sampah-sampah, tapi ternyata itu bisa di apa? Di recycle ya. Siapa tahu bisa jadi apa, barang-barang yang bermanfaat. Dan memang bisa. Lalu kita membahas tentang jalan mulia beruas 8 ya. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, enggak usah diulang. Sebelum saya mulai, saya ada satu cerita. Cerita dulu ya. Ceritanya judulnya adalah 3 pertanyaan. Jadi zaman dahulu ada seorang raja. Oh, enggak kelihatan jelas ya, ini rajanya ya. Jadi raja ini di sini nih. Ini raja, ini ada orang satu lagi ya, 3 orangnya. Jadi raja ini adalah raja yang sangat baik. Tapi ada satu hari dia punya 3 pertanyaan. Dia bilang ini 3 pertanyaan penting dalam hidup saya katanya. Saya mau ada orang yang bisa bantu saya jawab. Dia tanya ke menterinya, ke penasihatnya ya. Pertanyaannya adalah yang pertama adalah bagaimana saya bisa belajar melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Coba pikir ya. Pertanyaan kedua, manusia seperti apa yang paling saya butuhkan? Yang ketiga, hal penting seperti apa yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu? Hal penting seperti apa yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu ya. Sehari mungkin kita punya banyak pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita bertanya, mau mana dulu nih? Bertemu teman dulu, atau pergi belanja dulu, atau pergi nonton dulu, atau mau tidur dulu, dan sebagainya. Kita selalu bertanya kan? Jadi raja ini bertanya, jawaban-jawaban dari para menterinya itu tidak ada yang memuaskan. Lalu ya udah saya buatkan suatu apa, kalau zaman dahulu itu ada dekrit namanya. Dekrit itu ditulis di kertas terus ditempel di pengumuman desa gitu, di seluruh kota ditempel ya. Kalau zaman Tiongkok itu raja itu mengeluarkan dekrit pakai itu ya. Kertas gulung itu ya. Itu apa kayak undang-undang tertinggi ya. Lalu dia tempel ke kota-kota, terus banyak orang bijak juga mencoba menjawab. Dia hadir datang ke istana. Raja bilang, kalau ada yang bisa memberikan jawaban atas 3 pertanyaan ini dan membuat saya puas, saya akan memberikan dia hadiah yang luar biasa besar. Lalu ada yang jawab ya, yang pertama, ada orang datang ke kerajaan ya, biar dapat duit kali ya. Dia bilang, yang pertama, bagaimana saya bisa belajar melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat ya. Ada orang bilang, oh biar raja bisa mengerjakan apa, melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, maka 1 tahun raja harus bikin planning, bikin jadwal, bikin tanggalnya mau ngapain ya, per hari, per minggu, per bulan. Jadi raja tulis 1 persatu. Dengan demikian pasti yakin raja bisa melakukan semua dengan tepat pada waktu yang tepat. Karena apa? Dia sistem penjadwalan. Raja nggak gitu puas ya. Terus ada lagi orang jawab, untuk melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat, mungkin raja pergi konsultasi sama orang-orang bijaksana. Tanya kepada dia, apa yang perlu dilakukan kan? Raja nggak gitu puas juga. Kemudian, kalau zaman dahulu kan, dukun-dukun kan banyak kan? Jadi dia bilang, ya udah raja, kan susah sekali menentukan apa yang apa dikerjakan kan. Tanya kepada dukun aja. Dukun kan punya kekuatan. Kekuatan apa ya? Sama ya kayak kita zaman sekarang juga begitu ya. Kalau misalnya bisnisnya mau apa atau apa, kita mungkin konsultasi sama, kalau sekarang bukan dukun kali ya, horoskop, feng shui ya, horoskop, feng shui, sama sionya apa gitu ya kan. Itu termasuk dukun bukan ya? Konsultasi horoskop sama itu mungkin bukan kali ya, ramalan ya, dia jadi ya cari tukang ramal aja, jadi tahu mau lakukan apa gitu ya. Jadi jawaban pertama nggak ada yang memuaskan raja. Jawaban kedua ada yang datang ya, ada yang bilang, oh manusia yang paling penting buat raja adalah penasehat yang bijak katanya. Ya, saya sudah punya kan ini banyak penasehat bijak, tapi suruh jawab ini jawabannya nggak ada yang memuaskan katanya kan. Kemudian ada orang bilang, oh biar kerajaan kita bisa maju, raja harus mengambil banyak-banyak cendekiawan, orang-orang pinter katanya. Hanya orang pinter saja. Ada yang bilang biar negara atau kerajaannya bisa berjalan dengan baik, harus ada kebaikan. Makanya butuh para pandita, butuh pendeta, butuh ahli agama, butuh bante katanya, banyak-banyak katanya kan. Nggak gitu puas juga dia bilang. Terus ada orang bilang, ah yang paling penting adalah dokter katanya. Dokter itu yang apa, kalau ada penyakit bisa apa disembuhkan gitu. Terus ada yang bilang lagi, ah ngapain dokter, lebih baik jenderal. Kalau raja punya jenderal-jenderal yang tangguh, yang hebat ya, kalau perang selalu bisa menang, itu manusia yang dibutuhkan katanya kan. Ya macam-macam lah jawabannya ya, gak ada satu jawaban yang memuaskan raja. Ada lagi yang datang untuk menjawab yang ketiga, hal penting seperti apa yang perlu saya kerjakan terlebih dahulu. Ada orang bilang, biar kita bisa mengerjakan hal penting ini, raja harus belajar tentang ilmu alam. Kalau sudah bisa ilmu alam, ya raja akan tahu hal penting seperti apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi belajar ilmu alam yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Ada yang bilang, oh karena Anda sebagai raja, raja harus belajar seni perang. Bagaimana perang biar bisa menang ya, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang lain-lain gak usah katanya. Ada yang bilang, oh lebih baik belajar ilmu agama, ilmu spiritual ya. Ilmu spiritual itu penting. Dan berbagai macam jawaban telah diberikan, satu pun tidak ada yang memuaskan raja. Puas gak Anda dengan jawaban seperti itu? Atau Anda punya jawaban yang bagus untuk pertanyaan pertama, boleh? Ada? Bagaimana saya bisa belajar melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat? Anda punya jawaban? Anggap saja saya raja kan? Berikan saya jawaban yang puas. Ada? Nggak ada? Boleh, silakan. Jangan terlalu sibuk. Jangan terlalu sibuk, wah bagus. Jangan terlalu sibuk ya. Jangan terlalu sibuk pada waktu yang tepat ya. Paling susah kali ya. Kita ini paling sibuk sekarang. Kita adalah manusia yang paling super sibuk zaman sekarang ya. Sampai anak-anak juga sibuk ya. Sibuk main game biasanya ya. Enggak. Sibuk sekolah, sibuk belajar, sibuk bikin PR ya. Benar kan? Apa lagi? Masih ada lagi? Yang lain silakan. Agak susah jawabnya ya. Kalau suruh saya jawab juga, saya agak susah jawabnya ya. Manusia seperti apa yang paling Anda butuhkan? Istri, suami, anak, guru, dokter, profesor, bante, pedagang, juragan, ahli bahasa, semuanya ya. Semuanya yang bisa kamu sebutkan ya. Hal penting seperti apa yang perlu Anda kerjakan terlebih dahulu? Yang paling penting yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu. Ya berbisnis lah kalau yang bisnis, betul nggak? Kalau yang sekolah ya, ya sekolah lah ya, betul nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Anda ibu ya? Sebagai ibu mungkin jaga anak ya. Yang paling penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Tapi yang paling penting yang perlu dikerjakan apa? Nah kisahnya berlanjut ya. Jadi karena raja nggak dapat jawaban, terus ada satu orang menteri yang bijaksana, dia bilang, di gunung situ, gunung apa sini ada? Gunung Siguntang ya? bukit, bukan gunung ya. Bukit apa namanya? Ya. Di Bukit Siguntang ada apa? Ada guru bijaksana kan di situ. Ada apa di situ ya? Kuburan ya. Ya ada kuburan. Ada guru bijaksana di sana. Coba raja pergi aja ke sana. Siapa tahu dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, bagus. Ide kamu bagus. Oke. Kalau raja mau pergi ke desa kan nanti ketahuan ya. Jadi dia menyamar. Dia pakai baju biasa. Dia mengajak 2 orang prajuritnya yang sangat hebat ya. Sangat apa? Mahir, 2 orang. Jadi dia bertiga. Pergi ke bukit apa? Bukit Siguntang ya. Ketemu sang guru. Jadi ketemu guru, gurunya lagi nyangkul. Nyangkul. Terus raja datang, berdiri diam gitu kan. Oh, dia lagi sibuk gitu kan. Dia tunggu sebentar. Lalu dia bilang, guru, dia panggilnya guru ya. Dia kan naik bukit. Habis naik bukit, 2 orang prajuritnya itu disuruh jaga di bawah. Biar dia pergi sendiri ya. 2 orang prajuritnya, pakai pakaian biasa juga. Dia jaga di bawah, raja naik ke atas. Dia tanya, guru, saya datang mau bertanya 3 pertanyaan. Lalu gurunya kan lagi nyangkul. Terus dia liatin 3 pertanyaan, dicuekin sama dia, nyangkul lagi. Nyangkul ya. Terus setelah ini, aduh, saya dicuekin sama gurunya katanya. Jadi dia panggil lagi, guru-guru, saya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua ini, pertanyaan ketiga ini. Saya mendengar guru ini orang bijaksana, mohon bantu dong jawab, kasih saya jawabannya. Guru tuh liatin lagi, dicuekin lagi, dia tetap nyangkul. Gimana nih, udah saya tanya, dia gak mau jawab. Terus setelah mungkin setengah jam kemudian, tidak ada jawaban, terus rajanya akhirnya hatinya tersentuh. Ini guru sudah tua, nyangkul lagi. Ya udah, daripada apa nggak ada kerjaan, dia bilang, guru, kelihatannya Anda sudah lelah, gantian deh biar saya yang nyangkul. Si gurunya langsung nggak ragu-ragu nih, nyangkul, kasih dia. Gantian raja yang nyangkul. Dia nyangkul ya. Nyangkul setengah jalan, dia masih penasaran. Dia lihat, guru-guru, sebetulnya saya kesini itu bukan mau nyangkul. Saya mau bertanya 3 pertanyaan. Ya, gurunya cuma senyum aja, nggak menjawab. Ya sudah, nyangkul lagi, nyangkul. Setelah sejam lewat, sama dia tanya lagi, bagaimana? Ini ada 3 pertanyaan. Kalau guru tidak bisa jawab, bilang tidak bisa jawab. Jadi saya mau pulang sekarang, katanya. Rajanya bilang gitu. Terus gurunya bangkit dari duduknya, ya udah minta nih cangkulnya, gantian saya nyangkul. Anda kayaknya sudah lelah, gantian. Gantian si gurunya nyangkul lagi, nyangkul. Ya, karena raja ini sangat penasaran, akhirnya dia tanya lagi. Tapi ketika dia mau nanya, tiba-tiba di semak-semak situ ada gerasak gursuk. Ada orang di situ. Gurunya bilang, ada siapa di sana katanya. Rajanya langsung bangkit, cepat-cepat pergi lihat. Setelah dia lihat, ternyata ada satu orang yang ketusuk sama pisau. Dan luka, banyak darah. Rajanya langsung bopong dia, taruh. Terus dia bersihkan lukanya, ya, dia punya apa, kain punya apa, dia untuk berusaha membersihkan, terus dia balut lukanya, karena lukanya cukup dalam ya, darahnya banyak ngocor gitu ya. Si apa, rajanya berusaha gitu kan, dengan sebaik-baiknya, biar darahnya bisa berhenti. Setelah darahnya berhenti, dia membawa sama-sama guru ya, sama guru tadi, membawa, menggotong orang sakit ini, yang kena tusuk itu, ke dalam gubuk. Terus kemudian karena udah terlalu sore, terus si orang yang sakit itu bilang, saya haus, saya mau minum ya. Rajanya langsung cepat-cepat pergi ke sungai. Situ ada apa, ada kali kecil, ada sungai, ada air ya. Gurunya bilang, kamu kesana ambil air, kasih dia minum. Dia ambil, kasih minum. Setelah minum, orang yang sakit kan ya kan sakit ya, kecapean, terus ketiduran. Terus raja juga karena nyangkul ya, banyak nyangkul, terus dia juga capek. Akhirnya dia duduk di satu pojok, dia juga ketiduran. Ketiduran juga, ya gurunya juga tidur ya. Sampai besok pagi, setelah pagi bangun, orang yang sakit tuh juga udah bangun ya, udah agak baikan dikit ya, tapi masih sakit. Terus raja juga, wah ternyata saya ketiduran di sini katanya. Kayaknya memang sudah saatnya saya pulang deh, nggak dapat jawaban ya. Terus dia pergi lihat si orang sakit ini. Terus orang sakit ini tiba-tiba bilang, mohon maafkan saya katanya. Terus raja bingung, saya tidak mengerti kenapa Anda minta maaf. Emangnya Anda ada salah apa gitu kan. Saya kan tidak kenal kamu, raja bilang. Terus dia bilang, saya kenal Anda, Anda adalah raja. Raja langsung kaget, loh kok dia tahu. Saya mendengar bahwa Anda menyamar untuk datang bertemu dengan guru. Saya datang untuk membunuh Anda katanya. Loh, tambah kaget lagi, kok mau membunuh saya, kenapa? Karena dulu waktu perang, kakaknya dia itu tuh apa kalah perang. Lalu semua hartanya disita sama raja, terus semua keluarganya juga dibunuh. Dan dia sisanya. Dia bilang dia datang untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Tapi kebayang ya, dia datang mau membunuh raja, tapi malah ditolong sama raja. Tapi ternyata bagaimana dia bisa ketusuk? Dia bilang ketika dia ngekorin di bawah gunung itu ya, di bawah gunung. Dia nunggu. Itu ada 2 prajurit lagi, dia takut kan. Dia nunggu kalau raja turun mau langsung dibunuh sama dia. Tapi ternyata raja ini gak turun-turun. Asik nyangkul ya. Akhirnya gak turun-turun. Karena dia gak sabar, akhirnya dia nyelinap. Mau ke atas, mau coba bunuh rajanya di atas. Tapi kelihatan sama prajuritnya. Ternyata prajuritnya ini adalah mengenali, oh ini kan keluarganya si itu. Jadi mereka hajar-hajaran sampai dia ketusuk. Walaupun ketusuk katanya dia bisa kabur, kabur sampai ke atas ya. Tapi kan sudah tidak ada tenaga lagi. Jadi akhirnya dia bilang, niat saya datang untuk membunuh baginda raja, tapi malah saya ditolong oleh raja. Jadi sekarang saya betul-betul merasa menyesal, dan kalau misalnya saya masih tetap bisa hidup, saya mau menjadi pelayan raja saja, karena Anda telah menyelamatkan jiwa saya. Kalau misalnya tidak diselamatkan raja, mungkin saya sudah mati kemarin katanya. Raja bilang, wah bagus sekali ya, saya menyelamatkan dia, terus saya bisa berbaikan sama dia. Jadi raja akhirnya minta apa, ngantar dia pulang ya, minta prajuritnya ngantar dia pulang, terus kirim dokter khusus untuk merawat dia. Kemudian dikasih harta, hartanya dikembalikan, tanahnya dikembalikan, terus dia apa, bisa hidup seperti apa, damai lagi. Lalu sang raja masih tetap penasaran. Dia bilang, oh ini sudah beres urusannya. Dia mau mungkin bye-bye lah ya sama gurunya ya. Dia pergi cari gurunya. Ternyata di belakang lagi apa namanya, menabur benih gitulah ya. Raja datang lagi. Ya, selamat pagi guru. Saya masih ada 3 pertanyaan belum dijawab katanya. Terus gurunya bilang, loh sudah saya jawab katanya. Raja bilang, loh kapan guru jawab? Belum kok, belum ada jawaban katanya. Sudah jawab, sudah saya jawab kemarin katanya. Oh kemarin? Perasaan guru belum jawab apa-apa katanya. Gurunya bilang, waktu kemarin kamu datang, ya melihat saya nyangkul, Anda melihat saya kelelahan nyangkul, Anda dengan sukarela menggantikan saya untuk menyangkul. Berarti waktu yang apa, hal yang tepat atau kerjaan yang tepat dilakukan adalah menyangkul. Coba bayangkan kalau kamu nggak sabaran, terus kamu langsung pulang, bisa jadi kamu langsung dibunuh itu sama si orang yang datang itu. Dan kamu menyesal nanti. Ternyata itu adalah hal yang baik yang perlu, apa, yang tepat yang perlu kamu lakukan, menyangkul. Waktu yang tepat, ya waktu yang tepat ya ketika kamu nyangkul itu adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat kamu tidak pulang. Ya nggak? Kalau pulang itu bukan waktu yang tepat, karena kebunuh. Betul? Lalu manusia seperti apa yang paling saya butuhkan? Ya yang paling Anda butuhkan adalah saya katanya, guru. Karena apa? Sebagai orang yang Anda gantikan. Orang yang digantikan sama dia, berarti guru itu yang paling tepat orangnya, yang paling dibutuhkan. Lalu hal seperti apa yang perlu dikerjakan? Ya, yang ketiga adalah kebaikan, berbaik hati. Berbaik hati kepada guru. Kalau misalnya dia tidak berbaik hati kepada guru, ya celaka dia kan? Ya itu jawabannya. Jawaban selanjutnya, ketika ada orang yang kebacok itu, ya si orang itu datang, ya kebacok itu kan, hal tepat yang dilakukan apa? Menolong dia. Sudah kejawab kan? Waktu yang tepat adalah, ya itu saatnya ketika dia sedang sakit, sedang darahnya ngocor-ngocor. Orang yang paling Anda butuhkan siapa? Si orang sakit itu. Dan perbuatan yang perlu dikerjakan apa? Adalah perbuatan baik kepada si orang itu, kepada orang yang luka itu. Jadi itu semua sudah terjawab. Apa yang perlu saya jawab lagi katanya? Terus raja ini pikir, oh benar juga ya. Jadi sebetulnya dari ceritanya selesai ya, cerita selesai, rajanya puas. Ternyata itu jawabannya bisa beda-beda, tergantung pada kondisi saat itu. Kondisi saat itu adalah orang paling penting ya si guru, karena dia capek. Ya enggak, waktu yang tepat adalah, ya saat itu adalah waktu yang tepat, bantu dia nyangkul, karena dia capek. Orang yang paling tepat ya itu gurunya. Hal yang paling perlu dilakukan adalah perbuatan baik menyangkul. Jadi ketika ada orang datang ya subjeknya berubah menjadi orang yang sakit itu, ya kan? Jadi jawabannya bisa banyak sebetulnya ini. Nah, kalau berkaitan sama ajaran Buddha, hal penting apa yang harus kamu lakukan? Hal yang ada di depanmu. Jangan mencoba memikirkan hal 10 hal ke depan. Kapan waktunya? Saat ini. Saat ini dan di sini, betul enggak? Itu yang paling penting. Mau kemana-mana lagi. Orang yang paling penting siapa? Ya orang yang ada di depanmu. Jangan mikir orang yang ada di Jakarta. Kalau kita ya, orang yang di depan ya kita cuekin. Kita sibuk komunikasi sama orang Jakarta atau orang Jambi ya, lewat WhatsApp gitu kan. Yang paling penting siapa sebetulnya? Orang yang di depan kita itu. Malah orang yang di depan kita cuekin. Itu adalah orang yang paling penting. Dan hal yang paling penting yang Anda lakukan apa? Berbuat baik, mengambil alih, menyangkul, berbuat baik dengan membantu dia menyembuhkan lukanya. Gimana ceritanya, bagus nggak? Bagus ya, mengerti nggak? Benar ya, mengerti ya, nggak bingung kan? Ih, setengah jam cepat sekali. Hari ini mau cerita tentang, sebenarnya nanti yang Anda ingat adalah ceritanya, sisanya ini mungkin Anda nggak ingat. Kemarin kita udah bicara tentang pandangan tepat dan pikiran tepat. Hari ini kita mau bicara tentang meditasi ya, eling. Eling ini sadar sama ucapan ya, dua ini ya. Kenapa lompat ya? Anda lihat aja nanti. Ini memang agak aneh presentasinya ya. Jadi kita akan bicara dua hal ini. Yang pertama yang mau kita bicara adalah eling ya. Eling tepat ini atau sadar tepat ini, sadar benar ya. Sadar benar ya, ada sadar salah ya. Benar-benar sadar ya, benar-benar sadar. Kalau bahasa Mandarinnya cengnian ya. Kalau bahasa Tibetnya ini terjemahnya sedikit aneh. Bagaimana terjemahan ini tahu nggak? Yang dak itu sesungguhnya P itu kata penghubung, Denpa itu diterjemahkan jadi apa tahu nggak? Remember, ingat. Jadi sadar penuh itu sebenarnya kekuatan untuk mengingat. Untuk mengingat. Jadi terjemahan dari sadar penuh sebenarnya juga salah satunya adalah mengingat. Kalau ucapan ya seperti biasa terjemahnya tepat ya. Kalau bahasa Mandarinnya Cengyu itu bahasa yang tepat. Lalu eling itu apa? Atau sati ya kalau bahasa Palinya. Energi yang membawa pikiran kembali ke saat ini dan di sini. Badan dan pikiran bersatu. Kemarin sudah saya jelaskan kan? Jadi sebetulnya teknik meditasi sebetulnya mengembalikan pikiran kita pada saat ini. Tapi kita punya kecenderungan lebih sering di masa lalu atau di masa depan. Tapi apa ruginya di masa lalu sama di masa depan? Menurut Anda apa? Rugi waktu. Satu. Kalau Anda berpikir masa lalu, apa yang terjadi pada perasaan Anda? Galau, betul. Terima kasih ya. Menyesal ya. Galau dan menyesal itu positif atau negatif? Jadi kalau Anda berpikir masa lalu, yang negatif yang lebih banyak tercipta dalam pikiran. Tapi ternyata hobi kita itu ke masa lalu terus. Hobi nggak ke masa lalu? Pasti hobi ya. Sedih, ya. Kecewa, betul nggak? Menyesal. Kalau kita pikir masa lalu itu selalu menyesal, kecewa. Negatif semua ya. Kalau gitu ngapain kamu mikir masa lalu? Ngapain? Logis nggak? Oke, sekarang kalau misalnya itu tadi masa lalu, sekarang masa depan. Kalau Anda berpikir masa depan, apa yang terjadi pada pikiran dan perasaanmu? Khawatir, ya betul, terima kasih ya, khawatir. Apalagi? Cemas. Cemas ya mikir masa depan ya? Cemas ya. Mikirin besoknya mungkin cemas ya? Hah? Oh bisa, ada juga bahagia ya? Betul. Besok dapat apa? Ya, usaha yang dicapai itu besok kan. Betul. Udah yakin dapat ya. Kalau tiba-tiba besok datang terus enggak dapat gimana? Kecewa. Ya. Tapi secara rata-rata kalau kita pikirkan masa depan apa yang terjadi secara rata-rata ya? Khawatir betul ya. Khawatir mungkin targetnya enggak kecapai. Betul enggak? Aduh gimana ya, semoga tercapai ya. Kalau nggak tercapai gimana ya, stres kali ya. Bingung nggak berpikir tentang masa depan? Apa yang akan terjadi besok ya? Nggak ada yang tahu persis ya. Ketidakpastian, keragu-raguan. Takut nggak menghadapi masa depan? Takut ini menghadapi masa lalu juga menghadapi masa depannya. Takut ya. Itu negatif atau positif? Jarang sekali ya orang memikir masa depan itu. Jarang saya bilang ya. Bukan nggak ada ya. Tapi jarang sekali yang memikir masa depan itu positif. Bahkan kita harus dengan mengucapkan pada diri ya besok pasti positif, besok pasti sukses gitu ya. Itu adalah manifestasi dari kekhawatiran yang harus Anda ucapkan biar Anda sedikit lebih kuat. Betul nggak? Setuju nggak? Pernah nggak merasa seperti itu? Kuatkan batin kita, kuatkan semangat kita, besok pasti kita bisa. Itu adalah manifestasi rasa takut. Tapi nggak apa-apa, itu kan cara manusia untuk biar antisipasi dan sebagainya. Antisipasi ya, itu juga agak negatif kan ya. Antisipasi. Nah, kenapa Buddha bilang yang lalu itu sudah pergi, nggak usah khawatir. gak usah menyesal. Yang masa depan tuh belum juga datang, udah gak usah khawatirin. Kalau kamu sekarang khawatir, masa depan datang juga khawatir, ya khawatirnya dua kali. Kalau sebelumnya sudah nyesal, sekarang kamu pikir lagi, nyesalnya dua kali. Setelah satu jam kemudian pikir lagi, nyesalnya jadi tiga kali. Pikir lagi ya, setelah dua jam kemudian pikir lagi, nyesalnya jadi empat kali. Dan itu terjadi berputar-putar terus. Nyesal Anda itu mungkin satu hari bisa beribu-ribu kali. Kalau Anda berpikir terus ya, berapa banyak menyesal Anda? Kesian kan diri Anda sendiri. Anda memberi racun kepada diri sendiri. Ya, sama kayak kekhawatiran. Besok nih target capai nggak nih? Khawatir sedikit. Ya pasti tercapai lah. Yakin saya. Sure ya. Dua jam kemudian pikir lagi. Besok nih target kecapai nggak? Nggak. Saya yakin ya. Khawatir ya. Tapi dia harus meyakinkan dirinya ya. Harus meyakinkan diri ya. Itu namanya di masa lalu nggak bagus. Masa depan kita juga menciptakan. Tapi Buddha bilang masa kini. Masa kini itu katanya bebas dari masa lalu, bebas dari masa depan, bebas dari rasa takut, bebas dari kekhawatiran. Masa sekarang. Contohnya masa sekarang apa yang terjadi? Napas masih bisa masuk, enggak? Masih bisa keluar. Apa yang mau kamu khawatirkan? Ya? Tapi kalau misalnya masuk tiba-tiba macet, nah itu yang harus kamu khawatirkan. Ya enggak? Hah? Betul enggak? Masuk, keluar, oh enggak usah khawatir ya. Itu masa depan ya. Nah, nyambung yang Bante bilang tadi, bukan ya, silakan. Luka tadi, menderita tadi. Ya. Itu jadi poinnya diderita itu. Ya bisa diderita. Sebenarnya tapi bilangnya bisa sampah itu bisa di recycle semua. Ketika kamu kembali ke sini baru bisa punya pikiran bahwa itu bisa di recycle. Tapi ketika kamu sibuk memikirkan masa depan, lalu itu penuh, enggak ada tempat untuk berpikir recycle. Ketika kamu menyesal tentang masa lalu, itu nggak ada kekuatan untuk berpikir bisa di-recycle itu. Nggak ada tempatnya. Jadi hatimu itu penuh. Nggak ada tempat yang kosong. Tapi ketika kamu kembali ke sini, hatimu itu agak ada bagian-bagian yang agak kosong. Sehingga yang lain bisa muncul. Oh, mungkin ada solusi lain ya. Mungkin bisa pakai gini ya. Nah, itu muncul. Solusinya apa? Solusinya macam-macam kayak. Kayak dia raja bertanya, siapakah orang yang paling tepat di depanmu? Manusia seperti apa saya yang butuhkan? Yang ada di depanmu. Cari solusinya. Jadi gak bisa saya menjawab secara apa. Tergantung permasalahannya apa. Tergantung sikonnya seperti apa. Ketika kamu berjalan gitu ya. Kalau saya berpikir masa depan ya. Pikiran saya galau. Tapi oke, saya jalan. Saya masih bisa jalan ya. Saya bersyukur ya. Saya bisa jalan. Kaki saya masih ya. Gak terseok-seok lah ya. Jadi masih bagus ya. Itu berkah. Itu syukur ya. Berkah dan syukur pikiran seperti itu lebih positif nggak? Mungkin lebih positif ya. Oh, mata saya masih bisa melihat ini kan. Mata kita ini kan masih berfungsi dengan baik kan. Tapi jarang kita mengapresiasi mata kita. Nonton 6 jam gitu kan. Tapi salah satu badan dan pikiran itu, ya kalau salah satunya sudah apa istilahnya sakit lah. Ya mempengaruhi perasaan dan pengaruhi pikiran. Ya itu badan dan pikiran bersatu. Maksudnya pikiran bersatu itu adalah tidak di masa depan, tidak di masa lalu. Pikiran dan badan bersatu adalah hadir di sini. Saat ini saya sedang berjalan. Saat ini saya sedang bernapas, sadar. Tadi kan 15 menit ya. Ketika Anda, saya bilang, tarik napas panjang, Anda lakukan nggak? Hembuskan napas panjang, lakukan nggak? Pikiran dan badan Anda sudah bersatu saat itu. Karena apa? Pikiran Anda nggak di masa depan. Kalau misalnya pikiran Anda di masa depan, Anda nggak akan bisa tarik napas panjang. Anda bahkan nggak tahu apa yang saya omongin tadi. Anda coba mengkhawatirkan apa yang akan terjadi besok. Atau pikiran Anda ketika saudara-saudari saudara tarik napas panjang. Tapi Anda tidak dengar, pikiran Anda ada di masa lalu. Pikiran dan badan bersatu itu adalah ketika napas itu hanya bisa terjadi di saat ini, betul nggak? Anda bisa nggak melompat ke masa lalu bernapas? Nggak bisa. Anda bisa nggak melompat ke besok gitu untuk bernapas, bisa nggak? Gak bisa, napas itu selalu terjadi di saat ini. Buddha bilang biar pikiran kita bisa kembali ke saat ini, sadari napas, karena napas terjadi saat ini. Contohnya saat ini saya sedang jalan. Nah, saat ini. Saat ini saya sedang bicara, saat ini nih. Prinsipnya sebenarnya seperti itu, Anda tidak perlu spesial khusus atau apa gitu ya. Tapi pelatihan yang agak intensif barangkali perlu ya. Ada orang yang harus pergi ke retret 5 hari ya. Itu suatu pengalaman, biar nanti setelah retret kita pulang, kita bisa pakai terus. Bukan cuma pergi retret aja, pulang itu semuanya nggak dipakai. Kalau Chinese, Chinese itu tulisnya begini, nian kan, bawah ini apa ini? Xin, hati kan, ini apa ini? Ini Qin, Qin itu artinya sekarang, saat ini. Ketika hati kembali ke saat ini, itu adalah nian, itu adalah sati, itu adalah sadar sepenuhnya, itu adalah eling. Jadi ketika kita sadari napas, ya itu namanya sadari apa yang terjadi, hati ya. Kalau Chinese itu kadang-kadang sebutnya hati ya, hati atau pikiran, kembali ke saat ini. Kalau Anda meditasi 3 jam tapi pikirannya ada di masa depan terus, Anda nggak meditasi, itu namanya. Judulnya sih Vipassana, 5 hari. Tapi sepanjang Vipassana, mikirnya mau cepat-cepat pulang. Atau mikirnya cepat-cepat selesai biar kakinya bisa dibuka. Karena pegel. Kita awal. Benar nggak? Itu namanya bukan meditasi. Itu contohnya, kita meditasi 1 jam ya, baru 15 menit dia khawatir terus, 1 jam kapan sih? Kok Bante belum bunyikan lonceng sih? Kalau bunyi lonceng dia langsung bahagia, bahagianya. Karena sudah selesai, ya kan? Jadi sama jadi badan dan pikiran itu satu. Jadi. Bukan harus, bukan harus. Jadi kalau salah satu poin organ tubuh, ya seperti, aduh sudah kram. Bukan seperti itu. Pandangan Anda salah berarti, keliru. Maksudnya adalah pikiran kembali ke saat ini, kembali ke badan. Yang terjadi di badan apa? Badan sedang bernapas, hidung ya. Hidung ini termasuk bagian dari badan. Ketika saya menggoyang-goyangkan tangan, ini yang terjadi pada saat ini. Badan saya adalah bagian dari tangan saya. Ketika pikiran saya diletakkan pada tangan, saya tahu tangan saya naik, saya tahu tangan saya turun. Nah itu namanya pikiran kembali ke saat ini, bersatu dengan badan. Ketika berjalan, ketika bernapas, ketika melihat, ketika mendengar. Saya mendengarkan Bante sedang bicara. Ada orang mendengarkan Bante bicara tapi dia gak nangkep. Karena pikirannya ada di masa depan. Atau dia mikirkan masa lalu. Atau dia pikirkan, ah kapan nih Bante mau selesai nih? Kok belum selesai-selesai nih? Ya enggak? Nah itu pikiran sudah di masa depan. Kembalikan. Dan Buddha bilang cara paling gampang adalah memperhatikan napas. Makanya saya bilang dalam hati Anda sebut masuk. Dalam hati Anda sebut keluar. Itu cara untuk membantu Anda ya. Jadi Chinese sebutnya seperti itu ya. Ketika hati kembali ke saat ini. Dalam satu sutta itu disebutkan begini ya. Di Majjhima Nikaya. Di Sutta Bhadekarata. Jangan engkau terus mengejar masa lalu. Atau berharap akan masa depan. Apapun yang sudah lewat telah pergi. Masa depan belum juga tiba. Curahkan perhatian pada masa kini. Karena masa kini yang kita hidup. Kita tuh gak hidup di masa lalu, juga gak hidup di masa depan. Satu-satunya tempat yang kita bisa hidup ya saat ini. Kita kan gak bisa melompat ke masa depan untuk hidup ya, kecuali Doraemon ya. Doraemon punya apa alatnya itu ya, mesin waktu ya. Anda itu hanya hidup di saat ini. Tapi zaman sekarang, walaupun Anda hidup di saat ini, tapi pikiran ada di tempat lain. Sehingga membuat Anda cemas, khawatir, kesel, kecewa. Tiap kali mengingat si itu, bencinya besar sekali. Karena si itu yang kita kesalkan. Itu kan masa lalu. Masa depan juga gitu. Aduh, besok ke kantor lagi, ketemu si itu lagi. Bete saya ketemu dia. Saya mau pindah kerja aja deh. Saya nggak mau kerja di situ lagi. Ya nggak, masa depan kan? Masa depan membuat kita cemas berlebihan. Dan itu lebih sering ya. Jadi tadi kita sudah sebut nien ya, sati ya. Sadar sepenuhnya ya. Itu ada ingat kembali ke saat ini dan ke sini. Oke? Sampai di sini ngerti ya? Kemudian ketika kita sudah sampai ke sini, lama-lama itu bisa tertampak jelas atau bisa waspada. Kalau misalnya mata saya lihat ini, tapi pikiran saya ada di masa depan, apakah saya bisa sebut ini ada lonceng? Mata saya lihat, tapi saya nggak bisa sebut ini lonceng. Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Tapi ketika pikiran saya dari masa depan sudah kembali ke sini, oh ini bell. Ini lonceng. Bisa saya sebut betul? Oh, ini lonceng bisa dibunyikan ya pakai ini. Tampak jelas ya. Kalau saya kesini kan dia akan bunyi. Kalau kesini nggak bunyi. Betul nggak? Menjadi jelas kan? Nah, itu yang namanya kejelasan atau kewaspadaan. Kewaspadaan kalau misalnya saya membunyikan harus ke arah sini. Bukan ke arah sini atau ke arah sini. Jadi itu yang namanya waspada dan tahu. Oh, ini ada lonceng. Itu yang namanya sampajana ya. Anda nggak perlu hafal ini ya. Kemudian kembali ke sini dan kejernihan ini perlu diulang-ulang, dilanjutkan. Biasanya Anda baru lihat sebentar ya, baru lihat sebentar, sudah sadar ini lonceng, tapi pikiran sebentar lagi loncat ke masa lalu. Nggak berlanjut itu namanya. Setelah lihat, oh ini lonceng, aduh bosen lah sini, nggak mau saya mau pikir yang lain gitu kan. Itu pikiran sudah ke masa depan. Bosen itu terjadi karena pikiran kita tidak ada di sini. Pikiran kita nggak ada di sini, makanya bosen. Kalau Anda bosen, berarti Anda udah pikir cepat-cepat mau pulang. Serius. Coba Anda periksa baik-baik ke dalamnya. Nah, itu namanya meditasi. Dan Buddha bilang harus ada perhatian berkelanjutan. Dua ini dilanjutkan terus, diulang-ulang. Meditasi itu perlu diulang-ulang. Nggak bisa cuma meditasi sekali. Itu tadi kan 15 menit. Bagus nggak? Enak nggak? Merasa tenang nggak? Merasa damai nggak? Itu yang perlu kita ciptakan lebih banyak. Bukan kekhawatiran akan masa depan. Bukan penyesalan masa lalu. Dan setelah kita berulang-ulang, akhirnya itu lonceng ini menjadi lebih jernih. Itu disebutkan terang, menjadi terang. Oh, saya tahu ini lonceng ini terbuat dari mungkin tembaga atau apa. Dan ini fungsinya adalah untuk mungkin meditasi, untuk baca parita. Dan dia menjadi terang dan menjadi jelas bahwa ini adalah fungsinya seperti itu. Cuman biasanya terjadinya sangat cepat, kita tidak memperhatikannya. Kalau lihat mobil, barangkali kita langsung punya pengetahuan bahwa mobil ini adalah alat transportasi, betul? Ada supirnya ya. Tapi kita nggak sampai dalam-dalam, oh ini ada engine-nya nih, ada mesinnya. Oh butuh bensin, solar atau bensin. Ada listrik di situ. Ada tembaga, ada tempat duduk dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kalau digabung terus-menerus dalam meditasi, itu Buddha bilang akan menghasilkan yoniso manaskara atau atensi yang tepat. Atensi yang tepat itu adalah bisa menggunakan sesuai dengan fungsinya. Masa Anda pakai ini buat minum? Boleh aja sih, tapi nggak tepat. Setuju nggak? Atau buat makan gitu? Ah, terlalu kecil kali. Masuk nasi satu sendok aja udah penuh. Itu kan nggak? Wah, cukup. Oh, kalau tempat cukup, kayaknya bisa. Kayaknya bisa ya. Kreatif banget kamu ya jawabannya ya. Kasih cukup benar ya, apa dicocol apa? Pempek ya. Orang Palembang nih payah nih. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, balik lagi ke pempek. Balik lagi ke cuko ya. Atensi yang tepat ini ketika digabungkan sama satipatthana. Satipatthana itu adalah ada empat postur. Postur jalan, postur berdiri, postur duduk, sama postur baring. Empat postur utama ini kalau kita lakukan terus-menerus dengan kombinasi empat ini, kita akan sadar jalan, sadar duduk. Sadar duduk nggak? Anda berdiri atau duduk? Duduk. Nyaman nggak? Perasaannya nyaman nggak? Coba suruh duduk 5 jam. Pengennya berdiri. Nah, sadari itu. Sadari itu. Tapi bukan menimbulkan kekesalan. Kalau duduk 3 jam pegel, ya udah berdiri aja. Biar lebih enak kan? Nggak usah kesel ya. Akan melahirkan panya. Akan melahirkan panya. Jadi panya itu nggak bisa Anda dapatkan dari baca buku. Tapi Anda dapatkan dari latihan ini. Buddha bilang begitu. Dan saya yakin sekali, dan saya sudah melakukan banyak. Panyanya itu tumbuh sedikit, tumbuh sedikit. Panya kita itu bukan muncul. Tapi baca buku itu bagus ya, baca buku Dharma. Tapi ketahuilah, dengan membaca cara, Anda tahu pisau kan? Kalau pisau biar tajam harus kita asah kan? Tapi kita membaca, ya, membaca cara mengasah pisau. Apakah bisa menajamkan pisau? Nggak bisa. Tapi harus kita, ada batunya, batu asah kan? Terus pakai pisau, kita taruh sekian derajat, putar, gosok. Betul nggak? Nah, itu yang namanya meditasi, gosok. Tapi kalau kamu cuma baca, oh instruksinya adalah gini, ambil batu gosok, taruh di depan, ambil pisau, instruksinya. Tapi kamu nggak pernah lakukan, kamu diam tangan kamu gini, ambil batu gosok, ambil pisau, ya gosok ke depan, ke belakang 50 kali, pisaunya bisa tajam nggak? Nggak bisa, itu sudah jelas sekali. Jadi jangan malas-malas meditasi. Meditasi itu namanya ya Anda gosok. Kalau kita kan cuma rajin baca aja kan, cuma baca doang ya. Sama kayak orang kalau mau masak. Kalau orang mau masak kan dia harus ada resepnya kan, resep namanya ya. Kalau cuma menghafal resepnya saja ya bisa dapat makanan? Bisa, ke restoran beli. Restoran beli, bisa. Dasar pemalas. Masak gitu kayak, di rumah masak nggak? Masak nggak, Ci? Masak di rumah nggak? Sekali-sekali ya. Atau lebih sering makan di luar? Orang sekarang tuh malas ya, lebih gampang pergi ke restoran makan ya. Apapun sekarang semua ada bibi, ada apalah semuanya aja, babysitter dan sebagainya ya. Dan Satipatthana itu ya, Satipatthana itu memperhatikan empat hal ini: badan jasmani, perasaan, badan jasmani kita, seluruh badan jasmani. Contohnya saya sedang berdiri, kaki saya sedang menyentuh lantai, saya bisa merasakan ada rasanya. Napas saya masuk dan keluar. Nah itu kesadaran-kesadaran kecil dan perlu kita perbanyak biar kesadarannya tambah besar. Perasaan, perasaan Anda duduk sekarang sudah sejam lebih, masih enak gak? Masih nyaman gak? Masih ya. Kalau misalnya udah duduk 1.5 jam di aula apa Bakti Sala, udah kayak geser sedikit, kaki diselonjorin. Kalau ini kan Anda gak usah selonjorin kaki kan? Gak usah kan? Kalau di Bakti Sala Anda lihat sendiri, kalau saya ceramah di depan udah saya lihat ya. Makanya kalau ceramah saya itu gak lama-lama kalau di Bakti Sala. 30 menit mungkin udah cukup kali ya, atau maksimal 45 menit. Kenapa? Orang udah kebaktian, udah duduk lama-lama, kakinya sudah pegel. Mungkin apa? Ini apa sih namanya? Pinggang udah pegel kali. Udah pingin digoyang-goyang gitu kan. Itu namanya perasaan gak nyaman. Tapi sadar gak kita? Jadi perasaan itu ada 3, nyaman, netral, tidak nyaman. Pikiran ya, mental atau batin ya, sin, ini so ya, sen, so, sin, objek pikiran atau fenomena, atau sebutnya dharma. Dharma ini artinya bisa banyak, dharma ini artinya fenomena atau kejadian atau objek pikiran. Contohnya ini bel bukan? Kalau saya lihat, bel ini adalah objek pikiran saya. Bel ini ada berapa sekarang? Ada berapa? Yakin satu? Menurut saya sudah ada 2 nih belnya nih, satu di sini, satu di sini. Saudara-saudari sedharma, lihat bel ini. Bel ini sudah ada berapa? Banyak. Saudara-saudari sedharma, belnya masih ada di pikiranmu? Coba munculkan lagi dari pikiran. Ada enggak? Masih ya? Jadi belnya banyak sebetulnya. Tapi bel yang fisiknya sih ada di sini. Anda bisa menciptakan bel banyak. Cinta kasih, kebencian. Anda bisa menciptakan kebencian banyak. Baca artikel, kamu benci nih orang. Udah selesai baca artikelnya, baca korannya kan? Tapi bencinya masih tersisa di sini. Ah, gua masih benci sama orang itu tuh. Korupsi itu aja. Sama semua. Sama semua. Saling berini. Bukan saling, ini terjemahan lainnya. Sama. Istilahnya beda-beda. Tapi mirip batin, ada orang sebut batin, ada orang sebut mental, ada orang sebut pikiran. Jadi berdiri sendiri. Enggak berdiri sendiri, saling sambung menyambung. Apa bedanya air dan uap? Mungkin bentuknya, tapi intinya tetap air kan? Apa bedanya air sungai sama hujan? Air. Tetap sama-sama cair, ya, cuma bentuknya aja. Mungkin satu dari atas, satu ada di bawah sana ya. Menyebutkan hal yang berbeda, tapi itu sebetulnya sama. Objek pikiran, ngerti kan? Fenomena kejadian atau fenomena itu bisa disebut sebagai dharma atau fa. Nah ini sudah kita lakukan ini. Kalau meditasi badan jasmani tadi kita sudah sampai di mana? Coba Anda bisa lihat nggak? 15 menit pertama tadi. Menjadi posisi badan sudah saya sebutkan nggak? Sadari Anda sedang duduk, ya, tangan, kaki ada di lantai, tempat duduk Anda empuk, ya, itu namanya sadari posisi. Punggung Anda tegap, tahu lidah Anda diletakkan di atas langit-langit, itu sadar itu. Anda lakukan kan? Posisi body scanning ada nggak tadi? Ada nggak? Kaki, jari-jari, ada mata, ya, kelopak mata, kepala, bahu, itu body scanning namanya ya. Jadi boleh Anda pakai sebetulnya ini ya. Besok kita coba ini dan ini ya. Besok ya. Jadi 1-2 ini sudah tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Kalau misalnya Anda yang pernah ikut retret, kita biasanya body scanning ini bisa lebih dalam. Body scanning yang saya sampaikan tadi itu singkat. Ada yang sampai jantung, hati, lambung, ginjal, dan sebagainya. Jantung, paru-paru, lambung, usus, bisa sampai ke sana, body scanning namanya. Body luar sama body dalam. Badan kita nggak ada yang luar kan? Yang luar ya tangan, jari, telapak tangan, lengan, bahu. Kalau sampai ke dalam, otot, sel darah, saraf-saraf, lambung, hati, jantung, itu namanya body scanning. Itu yang namanya pikiran kembali ke badan. Pikiran diletakkan di badan. Nomor 3 dan 4 ini besok kita coba ya. Melihat 4 elemen, tanah, air, api, dan udara. Dan menghitung napas. Ada tanah nggak dalam badanmu? Tanah itu artinya padat. Ada padat nggak badanmu? Tulangmu padat nggak? Itu padat itu. Ada air nggak? Apa? Darah, air liur, air kencing. Apalagi? Keringat ya, semua itu sama, itu air ya, cairan. Ada api enggak? Kalau enggak ada api mati Anda. Hawa panas ya. Ada udara enggak? Oh, ada. Put. Ah, itu udara itu. Ya enggak? Anda kentut itu udara. Ya, jadi melihat ini, ketika kentut sadarilah Anda mau kentut ya. Jangan Anda tahan-tahan. Ya kan? Menderita enggak nahan kentut? Menderita. Ya, tapi jangan kentut sambil makan, ya. Itu bisa dimarah sama mama nanti. Kurang ajar kamu. Kalau mau kentut ke sana, jauh-jauh sana. Ya, setelah kentut ya. Kalau anak kecil ya, waktu saya kecil, ama saya ngajarin. Kalau mau kentut sana kamu pergi jauh-jauh ya. Setelah selesai kentut kamu kebas-kebas katanya. Kebas-kebas benar ya? Kamu kebas-kebas ya. Kalau enggak nanti ada yang masih baunya nempel, kamu balik nanti cium katanya. Ke apa? Ke bau gitu kan? Berkaitan sama perasaan ya, perasaan itu ada nyaman, netral, dan tidak nyaman ya. Sadari tidak nyaman ya, sadari nyaman, sadari netral. Bayangkan duduk di pinggir jalan mengamati jalan kendaraan. Jadi orang meditasi itu katanya seperti kita duduk di pinggir jalan melihat kendaraan yang lalu lalang. Pikiran kita itu seperti kendaraan, kendaraannya ada apa aja? Ada rasa sedih, ada kecewa, ada bahagia, ada syukur, semuanya macam-macam ada. Teknik meditasi adalah kalau misalnya ada yang nyaman, Anda inginnya, wah bersama saya lama-lama, betul nggak? Kalau yang ada perasaan yang nggak enak, syuh, syuh, syuh, cepat-cepat kau pergi. Itu terjadi perang. Kalau misalnya ada yang nyaman, terjadi kemelekatan. Biarkan dia datang, biarkan dia pergi. Seperti orang melihat mobil ya, jangan kau kejar-kejar. Kalau kau kejar mobilnya nanti bisa nabrak. Atau bikin traffic jam. Ini pikiran kita itu sering terjadi traffic jam kayaknya. Ya, karena ada yang mau kita pegang kuat-kuat. Saya mau hidup selama-lamanya ya. Orang menderita karena takut kematian enggak? Takut mati enggak? Takut enggak? Takut mati enggak? Yang takut mati angkat tangan. Weh. Enggak ada. Takut mati enggak? Masih takut ya? Oke ya. Yang lain sudah pencerahan kayaknya. Sudah di luar ketakutan ya, nggak ada takut sama sekali ya. Kita tuh lebih banyak nggak siap mati. Kita nggak siap, betul nggak? Harapan kita mati itu akan menjadi suatu yang sangat menakutkan karena kita berharap kita bisa hidup selama-lamanya. Anda yakin Anda besok masih bisa hidup? Nggak bisa. Ada orang malam ini pergi tidur ya, besok pagi langsung bye-bye, game over. Ada itu banyak kejadian, ya karena mungkin serangan jantung atau apa gitu kan. Ada nggak? Atau pas dia lagi tidur gempa bumi atau tsunami, mati aja gitu. Atau terjadi kebakaran atau apa, ya mati. Banyak terjadi seperti itu. Harapan kita adalah hidup selama-lamanya. Harapan kita adalah tidak mati. Tapi kenyataannya adalah tidak ada yang bisa menjamin Anda bisa masih hidup besok. Oh bisa, yakin? Oh, bisa lah Bante. Tapi nyawa kita ini, kehidupan kita ini gak ada yang bisa tentukan. Kalau mau aja taruh masih mau. Ya gak bisa begitu ya. Kalau taruhan-taruhan begitu ya mungkin bisa 100 ribu kali taruhan ya mungkin masih bisa ini. Tapi gak ada yang pasti ya. Ada orang, yuk taruhan yuk. Tahu-tahunya besok lewat jalan tabrak sama mobil. Wah selesai. Bisa gak kamu jamin? Atau kamu lagi nyetir? Tapi saya gak berharap Anda mati besok ya. Omitohud ya. Omitohud. Enggak, saya gak berharap ya. Oh iya. Nanti gak ada yang datang katanya. Tapi secara jujur, secara dharma, tidak ada orang yang bisa pastikan besok masih kita bisa hidup. Betul gak ada? Kalau besok Anda masih hidup, bersyukurlah. Gak usah bersedih-sedih ya, ngapain lu bersedih? Masih bisa hidup. Oke? Tadi saya sudah sebutkan menggunakan cara lembut atau ahimsa ya, tanpa kekerasan, untuk menangani perasaan. Kalau ada perasaan nyaman, jangan melekat. Kalau ada perasaan tidak nyaman, jangan dibenci, jangan ditolak. Sebenarnya netral ini untuk sementara menurut saya cukup bagus. Karena kalau kita netral, netral itu anggapnya kayak masa kini gitu kan. Kalau masa depan mengkhawatirkan, masa lalu menyesalkan. Kalau balik ke sini tidak menyesal, tidak mengkhawatir, ya agak sedikit lebih baik kayaknya. Pikiran kita itu bisa berfungsi lebih baik katanya. Kalau misalnya kita mikir masa depan terus, pikiran kita nggak bisa berfungsi maksimal katanya, ya. Oke. Kemudian ini agak banyak lah ya. Ya ini sekedar informasi aja ya. Pikiran kita itu bisa terjadi ketika ada pembentukan mental. Pembentukan mental ini terjadi karena panca indera kita berfungsi, betul? Kalau melihat, oh warna biru saya suka. Pikiran bilang suka. Tapi ada orang yang gak suka biru. Gak suka saya biru, saya suka pink. Melihat pisang, melihat gorengan, melihat pempek, Anda pasti suka semua. Jadi karena ada kontak, ada atensi, perhatian, ada persepsi, betul gak? Suka dan tidak suka ini persepsi Anda, betul? Ini biru kan? Persepsi Anda menyatakan saya suka biru. Tapi ternyata gak semua orang suka biru. Ternyata gak semua orang suka pempek. Contohnya saya, sorry ya. Anda boleh suka pempek, gak apa-apa hak Anda. Tapi persepsi saya mengatakan saya memang kurang suka sama pempek ya. Tapi dikasih ya tetap makan. Gak boleh diskriminasi. Ada niat ya, yang disebut sebagai universal yang selalu terjadi. Selama kita hidup kontak selalu terjadi, atensi, persepsi, dan niat selalu muncul. Kemudian ada yang khusus namanya tekad, konsentrasi, sadar, pengertian ya. Ini namanya benih-benih ya yang ada dalam diri kita. Ada yang bajik sekaligus non-bajik. Campuran, tidur. Kenapa tidur bisa bajik dan tidak bajik? Kalau tidur kan pikiran nggak bisa kita kendalikan ya. Dia bisa kalau mimpinya sedang meditasi, bagus nggak? Oh, mungkin bagus ya. Tapi kalau mimpinya lagi dikejar sama setan, takut, ngeri. Jadi itu bisa bajik, bisa non-bajik. Menyesal juga begitu ya. Menyesal itu tidak selalu negatif. Ada orang setelah menyesal, dia bilang, saya menyesal melakukan itu. Saya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi itu penyesalan yang bagus. Tapi ada orang menyesal, oh, saya ini orang bodoh, saya paling bodoh di dunia ini. Saya orang paling jahat di dunia, itu terlalu negatif. Nyesal itu perlu kita pakai menjadi lebih positif ya, menjadi bajik ya atau baik. Kemunculan pikiran, betul. Pikiran itu muncul bisa baik, bisa nggak baik kan. Tergantung apa yang kamu lihat kadang-kadang. Ada orang lihat durian, baru lihat aja, oh, langsung stres. Apalagi bule-bule ya. Sebagian besar kalau lihat durian, baru lihat aja ya, belum mencium baunya ya. Wah, sudah gimana gitu kan. Kemunculannya, tapi kalau bagi orang Asia, lihat durian, wah makanan enak ini, durian ya. Jadi itu kemunculan pikiran bisa begitu. Pengembangan pikiran juga begitu ya. Setelah melihat durian, suka. Suka ini bisa dikembangkan terus kan, menjadi lebih baik atau lebih kurang baik. Kurang baik, ah ada durinya, ada ulatnya gitu kan. Ya itu namanya pengembangan selanjutnya, pengembangan pikiran selanjutnya. Ada yang tidak bajik, ya yang utama, serakah nggak baik ya, benci, tidak tahu ya, tidak tahu ini artinya kegelapan batin ya, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, bangga ya, kalau Buddhis mengkategori bangga ini negatif, ragu-ragu, pandangan ini apa ya, ini nanti akan saya koreksi nanti ya, saya cek lagi ya, dan tidak bajik yang sekunder ya, ini utama ini sekunder ya, marah, menuduh, munafik, iri hati, egois, menipu, niat menyakiti, arogan, malas, tergesa-gesa, kelupaan, gangguan, kurang perhatian. Semuanya itu apa? Tidak bajik. Jadi ini ketika kita meditasi, kita memperhatikan ini. 50 tahun meditasi juga topiknya bisa banyak. Tapi apakah kita menyediakan waktu untuk meditasi setiap hari? Susah sekali ya. Lalu ada satu teknik meditasi yang sangat sederhana namanya teknik sekedar menyadari saja. Itu namanya mengistirahatkan pikiran. Contohnya saya berjalan, saya sekedar menyadari bahwa saya sedang jalan, cukup. Itu namanya meditasi yang sangat sederhana. Boleh Anda lakukan. Ketika Anda cuci piring, sekedar sadari, oh saya sedang cuci piring, cukup. Nggak usah pikir, habis cuci piring mau ngapain? Itu di masa depan itu. Atau masa lalu. Jadi seperti itu, cuci piring sekedar ya, saya melakukan aja. Ketika nyapu, oh saya tahu saya sedang nyapu. Ketika makan, saya tahu saya sedang makan. Itu namanya sekedar menyadari saja. Dan Anda boleh melakukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya itu adalah objek pikiran ya. Objek pikiran tadi sudah jelas ya. Marah itu ada objeknya enggak? Ada. Objek marah itu bisa macam-macam, bisa orang, bisa hujan. Ada orang marah-marah gara-gara hujan. Matahari juga dia marah. Kenapa lu panas banget gitu kan? Macet. Ya itu namanya objek. Objek kemarahan kita itu bisa mobil, bisa cuaca, bisa hujan, bisa orang, bisa sifat, bisa wihara, bisa Bante juga. Objek kemarahannya bisa. Dasar itu Bante sombong banget, diundang-undang gak mau datang-datang katanya. Ya ngambek-ngambek kecil kali ya, itu namanya ya. Bisa kan? Semua segala sesuatu bisa menjadi objeknya ya. Objek pikiran itu kita tahu ya. Kesel juga, yakin, kasih. Semuanya itu ada objeknya. Ini semua disebut sebagai emosi ya. Emosi itu gak selalu negatif ya. Emosi itu ada positif dan negatif. Tapi kalau kita bahasa sehari-hari, jangan emosi kamu. Itu negatif ya. Sama kayak orang agama lain, karma kamu katanya. Karma itu kan cuma perbuatan. Karma itu dibagi lagi menjadi yang positif sama negatif. Ada yang sebut aku salah karma sama ku salah karma. Tapi orang luar sana kan, saya lihat dibaca di koran ya, kena karmamu katanya. Karma apa? Maksudnya tapi dia pikirnya negatif. Kalau bagi Buddhis kan karma belum tentu negatif. Objek pikiran kita contohnya perhatian pada napas, maka napas adalah objek pikiran kita, setuju nggak? Kemudian nanti ada teknik yang namanya harus melepaskan objek pikiran. Contohnya kalau kita marah pada seseorang nih, marah pada hujan ya, kita pegang ini objek pikiran kita adalah hujan. Meditasi itu seharusnya bisa melepaskan objek hujan ini. Ngapain lu marah-marah sama hujan, kan bodoh. Kamu marah-marah juga hujan nggak bisa berhenti. Tapi hujan akan berhenti ketika kondisinya sudah harus berhenti. Kecuali kamu pawang hujan ya. Telepon, Pak, tolong berhentikan hujan. Di mana gitu, di wihara gitu ya. Kemudian zaman sekarang ada satu meditasi yang menurut saya cukup bagus ya. Mewarnai, pernah dengar gak? Ketika kamu memberikan warna, letakkan pikiranmu pada mewarna. Banyak gak sekarang, ada gak? Pernah nyoba gak? Boleh coba ya. Tapi gak usah buru-buru. Pikiran kamu harus ada di saat itu. Ada orang mewarna dia mau cepat-cepat selesai. Itu namanya pikirannya ada di masa depan. Karena mau cepat-cepat selesaikan pergi nonton atau pergi main game. Bisa begitu kan? Coraknya bisa banyak, bisa seperti ini ya, kamu kasih warna ya. Itu salah satu bentuk meditasi juga. Sekarang malah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan, dipakai untuk menenangkan. Ada beberapa sekolah pakai ini juga. Kalau anak-anaknya lagi marah-marah, dia suruh gambar, dikasih apa alat warna, dikasih gambar ini, suruh dia warna. Setelah setengah jam kemudian, anaknya jadi tenang. Itu namanya terapi, dan itu berkaitan sama meditasi sebetulnya ya. Meditasi tangan, meditasi mata. Masih banyak lagi ya, seperti ini, memberi warna, bisa seperti ini. Kan lama ya, kita kasih warna satu persatu gitu kan. Tapi ada orang yang gak sabaran, wah lama ini Bante, gak mau saya. Ini namanya melatih kesabaran ya. Yang kedua tadi kita sudah bicara meditasi, kedua kita bicara tentang ucapan. Kalau kata guru saya, speech is the way for our thinking to express itself out loud. Jadi ketika kita berpikir sesuatu, berkemungkinan besar akan kita ucapkan. Tapi ternyata tidak semua kita ucapkan ya. Tapi biasanya apa yang kita ucapkan itu adalah apa yang kita pikirkan. Atau ketika mau mengucapkan tiba-tiba berubah juga bisa ya. Tiba-tiba mau berbohong, tiba-tiba ingat, oh gak boleh berbohong. Ganti haluan, jadi jujur, bisa gak? Bisa terbalik juga. Awalnya sudah mau jujur, takut kena marah, akhirnya berbohong. Bisa juga seperti itu kan. Nah saya punya satu cerita. Dulu tuh saya suka pergi berenang di kali. Saya paling hobi pergi berenang. Tapi mama saya ini suka marah. Karena menurut mama saya, kali itu kotor, jorok. Jadi saya gak dibolehin renang. Tapi namanya anak-anak, umur saya umur 5 tahun kayaknya. Tapi dasar anak-anak umur 5 tahun, semakin disuruh jangan pergi berenang di kali, semakin pergi renang saya. Gak mau tahu. Jadi kalau sudah berenang kan celana basah kan. Rambut kan basah kan. Pulang ke rumah itu harus nyelinap-nyelinap. Ngintip dulu, mama ada enggak ya? Wah, cepat-cepat lari. Tiba-tiba mama keluar. Kamu dari mana katanya? Kamu mau jawab apa? Mau bohong atau mau jujur? Kasih tahu enggak ya? Gitu. Kalau gitu mah langsung disebat. Pok! Kalau misalnya kita jujur, diapain gitu ya? Dipukul. Jujur itu. Tapi kalau bohong, dipukul juga. Enggak, saya enggak pergi berenang. Itu basah kenapa itu? Wah, langsung pukul. Jujur dipukul, berbohong juga dipukul. Jadi gimana dong? Sama, diem juga dipukul. Jadi apapun yang anak lakukan selalu salah. Ya, ya mama ya. Kalau anak jujur, jangan dipukul. Dimarahin bolehlah dikit ya. Ya udah dibilang jangan, itu kan kotor gitu. Dikasih nasihat gitu, tapi jangan dipukul. Tapi ketika dipukul, dia kan jadi sedih, jadi apa, marah gitu kan. Kemudian ucapan tepat ini adalah yang berkaitan sama ini semua ya. Anda bisa baca ya. Berbicara jujur sesuai keadaan, tidak membesar-besarkan ya. Kalau kita itu lebay namanya sekarang ya. Dibesar-besarkan. Menggunakan bahasa kasih dan bersahabat. Jangan marah-marah. Tidak berbahasa kejam atau lidah garpu. Lidah garpu artinya adu domba. Kesini bilangnya ini, kesana bilang ini, biar mereka berantem. Ya, happy setelah melihat orang berantem. Berbicara kebaikan, menghindari gosip. Tapi gosip ini paling suka kayaknya. Semakin digosok, semakin sip. Menghindari berbicara ketika sedang marah. Kalau lagi marah tuh sebaiknya jangan ngomong deh. Karena apa? Kalau ngomong pasti kasar itu bahasanya. Nyelekit. Kalau Buddha nasihatnya kalau lagi marah, mending jangan ngomong dulu. Setelah udah agak tenang, baru ngomong. Nah, bahasanya mungkin bisa sedikit lebih tenang ya. Menyebarkan kebaikan. Menghindari menyebarkan berita yang tidak diketahui dengan pasti. Hoax banyak ya. Setelah baca langsung ya. Kemarin saya cerita tentang apa? Jembatan yang apa? Jembatan di Cipularang kan? Kan ada satu waktu ketika dia bilang apa, jembatannya itu bergeser gitu atau patah gitu kan. Terus tiba-tiba saya dapat foto ya, satu foto yang apa, tiang penyangga jembatannya itu patah banget gitu. Wah, bahaya banget, saya bilang, saya sebar-sebarin ke orang lain. Setelah 10 menit kemudian ada orang kirim foto yang sama, tapi di bagian belakangnya ada Ultraman sama sama apa, raksasa. Wah, ini penipu nih, saya bilang. Ketipu saya bilang ya. Saya udah kirim ke beberapa orang ya. Cek dan cross-check itu penting ya. Berita-berita yang gak jelas jangan sembarang disebarkan. Walaupun beritanya jelas, tapi tentang kejahatan lebih baik memang sih gak usah Anda ikut sebar-sebarkan lah. Karena banyak orang yang kepo lah. Yang kepo itu banyak. Sadar ini akan bisa menjadi filter atau sensor atau editor. Editor dari mulut kita ini. Kalau gak sadar, mulutnya cus-cus sembarang. Ya, gak ada filternya, bahaya. Meditasi itu yang akan menjadi filternya, menjadi editornya. Jadi itu manfaat meditasi. Dan mendengar dengan sabar dan seksama merupakan fondasi ucapan yang tepat. Kalau kita betul-betul dengarkan, kita bisa mengucapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi ada orang yang gak sabaran, baru dengar dikit langsung pengen dibalas. Makanya mendengar itu untuk mengerti, bukan untuk membalas. Anda mendengar untuk membalas atau untuk mengerti? Mau cepat-cepat komentar ya. Orang itu paling seru ya kalau komentar ya. Di Facebook komentar, di Instagram komentar, semua di komen aja ya. Gatel tangan itu kalau apa, kalau nggak komentar ya. Sekarang mungkin ada Pancasila, mungkin harus sedikit dilebarkan ya, bukan ucapan ya. Jari berkesadaran kali ya. Jangan sembarang ketik kamu, salah ketik bisa kena apa ya, kena undang-undang apa itu ya. Macam-macam sekarang ya, undang-undang penistaan atau apa. Wah, gawat juga sekarang. Jadi hati-hati ya. Atau sembarang post gambar ya, gambar-gambar apa ya, penghinaan terhadap apa gitu kan. Wah, itu gawat itu. Jadi mendengar betul-betul untuk mengerti. Dan kalau bisa, selalu mencari cara untuk merestorasi atau membangun kembali komunikasi yang sudah macet. Kadang-kadang kita tuh sombong, gak mau membangun komunikasi. Komunikasinya sudah macet, kita gak mau membangun kembali. Akhirnya teman bisa menjadi musuh. Kesian ya. Tapi tenang aja, Buddha bilang tidak ada yang kekal abadi ya. Kalau kita bangun komunikasi kembali, saling memaafkan, ya musuh ya bisa jadi teman lagi, betul gak? Di dalam teman ada musuh. Di dalam musuh ada? Ya, gak mungkin selamanya teman sama tidak selamanya musuh ya. Tidak ada musuh 100%. Atau tidak ada musuh selamanya ya. Tidak ada kawan selamanya juga ya. Oke, terima kasih.